الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Imam Ibn Qudamah Al-Qudsi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah, seorang imam besar ahlu sunnah dari abad kelima hijriyah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla menurut ahlu sunnati wal jamaah. Jemaah sekalian, Allah yang maha indah, semua ilmu apapun, walaupun ilmu ini mungkin tidak terlihat. Beda kalau kita belajar fikih, belajar tata cara ibadah sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ada amalan yang terlihat yang bisa kita amalkan. Orang yang belajar bisa kita lihat amalannya sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ilmu ini lebih penting walaupun tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena ada di dalam hati kita berupa keyakinan. Maka ketahuilah jemaah sekalian, kita belajar al-asma' wa sifat agar kita beribadah kepada Allah dengan keyakinan yang benar. Jadi ini ibadah yang sangat agung. Jangan kita menganggap ilmu ini sepele. Justru ini ilmu yang lebih penting, berkaitan dengan amalan hati lebih daripada amalan zahir. Jadi mengapa kita mempelajari ilmu tentang akidah al-asma' wa sifat? Yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan keyakinan yang benar. Ini ibadah yang sangat agung. Memiliki keyakinan yang benar seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian yang kedua, agar amalan zahir kita menjadi lebih bernilai di sisi Allah. Karena kalau rusak akidah kita, maka amalan zahir itu bisa jadi hilang atau bisa jadi berkurang nilainya. Kapan dia menjadi hilang? Kalau akidah kita na'udzubillah mengandung kesyirikan dan kekafiran. Kapan dia berkurang? Kalau akidah kita mengandung penyimpangan. Jemaah sekalian, jangan lupakan, kelompok yang menyimpang pertama sekali itu dalam hal akidah. Dan kelompok yang menyimpang pertama sekali itu ibadahnya begitu hebat, yaitu golongan Khawarij. Apa awal akidah mereka? Meyakini orang Muslim yang melakukan dosa besar adalah kafir. Inilah awal penyimpangan akidah, bid'ah pertama atau kelompok bid'ah pertama yang muncul, kelompok Khawarij, dengan keyakinan, dengan akidah mereka, orang Muslim yang melakukan dosa besar kafir. Padahal itu bukan penyimpangan di dalam nama dan sifat Allah. Penyimpangan dalam nama dan sifat Allah lebih parah daripada itu. lebih parah daripada penyimpangan khawarij tersebut. Tapi jemaah sekalian, bagaimana nasib kaum khawarij itu? Bersamaan dengan hebatnya ibadah mereka, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai', wala salatukum ila salatihim bi syai', wala siyamukum ila siyamihim bi syai'." Bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka, kaum Khawarij. Solat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan solat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Ini kata Nabi SAW kepada sahabat. Jadi Khawarij bisa mengalahkan para sahabat dalam membaca Al-Quran, solat dan puasa dari segi jumlah, dari segi kuantitas. Tapi kalau dari segi kualitas, enggak mungkin mengalahkan sahabat. Enggak mungkin. Tapi dari segi kuantitasnya, banyaknya mereka membaca Al-Quran, banyaknya solat malam, solat sunnah, banyaknya puasa sunnah, mereka hebat sekali mengalahkan sahabat. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kalian akan memandang remeh bacaan Quran kalian kalau kalian bandingkan dengan bacaan Quran mereka. Solat kalian dibandingkan dengan solat mereka. Puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Subhanallah. Luar biasa ibadahnya kaum Khawarij dahulu. Dahulu, banyak Khawarij itu ahli ibadah. Walaupun sekarang kebanyakan ahli medsos. Tapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu, Nabi SAW mengatakan, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Padahal ahli ibadah, bukan tukang maksiat. Apa masalahnya mereka? Masalahnya adalah pada akidah yang menyimpang, keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Inilah jemaah sekalian, pentingnya keyakinan yang benar, apalagi terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu lebih penting lagi apabila terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kualitas amalan zahir kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, diterima atau tidak, besar pahalanya atau tidak, besar nilainya atau tidak, sangat bergantung kepada amalan batin kita, akidah kita. Ini urgensi yang kedua. Urgensi yang pertama tadi apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan memiliki keyakinan yang benar sesuai petunjuk Nabi SAW dan para sahabat. Ini bukan sia-sia, ini bukan sekedar pengetahuan belaka. Kita belajar untuk kita tahu, tidak. Bukan sekedar itu, tapi dengan itu kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, agar amalan zahir kita menjadi lebih bernilai di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, mengapa kita perlu lebih semangat lagi mempelajari permasalahan akidah yang benar? Agar kita selamat dari berbagai macam syubhat para da'i yang menyimpang, yang Nabi SAW telah ingatkan kita, kelak akan ada du'atun ala abwabi jahannam, para da'i-da'i yang menyeru ke pintu-pintu neraka jahannam. Faman ajabuhum qadhafuhum fiha, aw faman ajabahum qadhafuhu fiha. Barang siapa yang menjawab seruan mereka, maksudnya mengikuti dakwah mereka, maka mereka menjerumuskan dia ke neraka. Ini yang perlu kita takutkan, jemaah sekalian. Adanya para da'i, para ustad yang mengajak manusia kepada pemahaman yang menyimpang. Dan bersamaan dengan itu mereka mengklaim, ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka agar kita selamat, tidak terkena syubhat para da'i tersebut, kita harus mengetahui akidah yang benar. Kita harus memiliki benteng yang kokoh. Karena jemaah sekalian, kita berada di era medsos, di era internet. Mungkin tiba-tiba ada yang ngirim di WhatsApp antum video da'i yang viral. Atau antum buka YouTube, buka Facebook, tiba-tiba muncul videonya. Apa makna istiwa? Di mana Allah? Kemudian mereka tafsirkan macam-macam. Tidak mengikuti akidah salaf. Dan ini yang kita sayangkan. Di satu sisi sebenarnya patut kita bergembira. Kaum muslimin menerima dakwah kepada kebaikan. Bersemangat memviralkan video-video dakwah. Tapi di sisi yang lain, kita khawatir kaum muslimin dijerumuskan di dalam penyimpangan dan kesesatan. Dan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan termasuk kasih sayang yang sebenarnya, kita mengoreksi kesalahan para da'i tersebut. Kasih sayang kepada para da'i itu, dan kasih sayang kepada para pengikutnya. Kenapa kasih sayang kepada para da'i itu? Agar dia taubat, agar dia menyadari kesalahannya, bagi yang mau mengambil pelajaran, dan agar dosanya tidak semakin banyak. Kalaupun dia menolak, maka dengan adanya koreksi terhadap akidahnya, itu bisa menjadi penyebab dosanya tidak semakin banyak. Kenapa? Karena kalau makin banyak orang yang mengikuti akidahnya yang menyimpang, dosanya semakin besar, dosanya semakin banyak. Ini jemaah sekalian, hakikat tahdzir di dalam syariat. Hakikatnya membantah golongan yang menyimpang. Itu bukan karena kita benci sehingga kita ingin mereka menjadi orang sesat, tidak. Justru hakikatnya karena kasih sayang untuk menyelamatkan mereka dan agar dosa mereka tidak semakin besar. Makanya dulu para ulama salaf ketika membantah golongan-golongan yang menyimpang, sampai mereka mengatakan, kami lebih sayang kepada mereka daripada ayah dan ibu mereka sendiri. Karena kami melarang manusia mengikuti kesesatannya agar dosanya tidak semakin banyak. Justru orang-orang yang memuji-muji mereka, yang tetap membela kesalahan-kesalahan mereka, itulah yang tidak sayang kepada mereka, membiarkan mereka dalam penyimpangan. Inilah jemaah sekalian, hakikat ajaran melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membantah pemahaman yang menyimpang, mentahdir para da'i yang menyimpang, pada hakikatnya adalah kasih sayang kepada mereka. Walaupun tidak sedikit di antara mereka tersinggung berat, marah besar, sampai menuduh niat orang-orang yang menasihati mereka. Saya kenakan mereka tahu niat orang yang menasihati mereka. Subhanallah. Tapi tidak sedikit pula ada yang kemudian menyadari kesalahannya dan berterima kasih kepada yang menasihatinya. Dan nasihat itu jemaah sekalian seperti obat. Terkadang pahit, tapi kalau kita minum obat itu, akibatnya adalah kesembuhan. Baik, jadi ini jemaah sekalian, paling tidak tiga urgensinya. Mengapa kita belajar akidah khususnya terkait dengan al-asma wa sifat. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pembahasan sifat Allah yang ke-13. Yang ke-13 dan ke-14 yaitu al-istiwa 'alal arsy dan al-ulu. Sifat Allah istiwa di atas arsy dan sifat Allah al-ulu yang maha tinggi. Kita masuk dalam pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad pada pembahasan sifat Allah yang ke-13 yaitu tentang al-istiwa 'alal arsy. Istiwanya Allah di atas arsy. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan dalil-dalilnya. Kata beliau rahimahullah, wa min dzalika qauluhu ta'ala. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Inilah dalil dari Al-Qur'an. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, penetapan sifat istiwa di atas arsy dalam Al-Qur'an terdapat dalam 7 ayat. Terdapat dalam 7 ayat. Saya bacakan aja ayat-ayatnya, nanti antum bisa lihat sendiri. Yang pertama Al-A'raf 54. Yang kedua Yunus 3. Yang ketiga Toha 5. Dan inilah yang disebutkan oleh penulis. Yang keempat Ar-Ra'd 2. Ar-Ra'd ayat 2. 4. Yang ketujuh al. Kalau sifat al-ulu, tapi kita belum berbicara itu, kita berbicara tentang Allah istiwa. Sedangkan dari hadis sangat banyak juga Syekh menyebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya menyebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah ketika telah menciptakan makhluk, maka Allah menulis di sisinya di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, wa ajma'as salaf ala isbati istiwa'illahi ala arshih. Dan ulama salaf telah ijma', sepakat, tidak ada perbedaan pendapat untuk menetapkan sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya. Fayajibu isbatuhu, maka wajib bagi kita meyakini akidah ini. Karena ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma salaf, pendapat seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan pendapat. Semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah di atas arsy. Dan belum pernah ada di zaman sahabat ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam, tidak di luar. Tidak di mana-mana. atau di mana-mana. Itu semua pendapat yang baru. Tidak ada satupun sahabat yang pernah berpendapat seperti itu. Jadi ulama salaf ijma, Allah istiwa di atas arsy, maka wajib kita mengimaninya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamthilin. Sebagaimana sifat-sifat yang lain, begitu pula dalam mengimani istiwa Allah, harus kita jauhi empat perkara. Yang pertama, tahrif, menyelewengkan, baik menyelewengkan lafaznya, merubah lafaznya, atau menyelewengkan makna. Contoh jamaah sekalian, menyelewengkan makna, mereka menafsirkan istiwa dengan istila atau istawa dengan istaula. Ini penyelewengan makna. Penyelewengan makna. Maka ini harus kita jauhi yang pertama. Dari empat yang harus kita jauhi, ini yang pertama. Penyelewengan makna. Dan subhanallah, di zaman sekarang masih diceramahkan, masih disampaikan di kajian-kajian, sayangnya oleh para ustadz yang banyak diikuti. Andaikan mereka diikuti dengan akidah yang benar, tentu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan berterima kasih kepada mereka atas bimbingan yang mereka berikan kepada umat. Tetapi dalam hal ini mereka menyimpang. Nah, bagaimana membantah mereka yang menafsirkan istawa dengan istaula? Istaula itu artinya apa? Berkuasa. Sedangkan makna yang sebenarnya yang disepakati oleh ulama salaf, istiwa itu adalah al-ulu wal istiqrar. Allah Maha Tinggi berada di atas segala sesuatu, di atas arsy-Nya. Jadi arsy adalah makhluk yang paling tinggi, di atasnya Allah istiwa, dan Allah tidak butuh kepada arsy sedikit pun. Itu makna yang disepakati ulama salaf. Kemudian mereka tafsirkan maknanya enggak begitu. Allah enggak berada di atas arsy. Maksudnya Allah berkuasa di sana. Maka jemaah sekalian, bagaimana membantahnya? Kata Syekh, ingat kembali kaidah keempat. Kaidah keempat yang dulu pertama sekali kita bahas, pertemuan kedua itu. Jadi dengan kaidah itu kita bisa membantah semua pemahaman yang menyimpang. Ingat selalu. Ada yang ingat kaidahnya? Ada tiga sisi bantahan. Dengan tiga sisi bantahan ini, kita bisa meluruskan pemahaman menyimpang untuk semua sifat-sifat Allah. Saya enggak ada hadiah nih. Jadi jemaah sekalian, ingat selalu ya, tiga kaidah ini. Yang pertama kita katakan kepada mereka, pendapat kalian, penafsiran kalian menyelisihi zahir Al-Quran dan Sunnah. Menyelisihi zahir. Ini yang pertama. Dan dalam kaidah penafsiran serta kaidah bahasa Arab, pada asalnya kalimat-kalimat itu sesuai zahir, kecuali ada indikasi yang menunjukkan tidak dimaksudkan zahirnya. Sering kita berikan contoh. Kalau ada orang mengatakan ra'aitul asad, aku melihat singa. Kita enggak boleh menafsirkan maksud dia bukan singa, tapi orang pemberani. Itu hanya kata kiasan. Enggak boleh kita tafsirkan begitu. Kenapa? Tidak ada indikasi dia memaksudkan seperti itu. Tapi kalau dia mengatakan ra'aitul asad 'alal mimbar. Aku melihat singa lagi pidato di atas mimbar. Maka boleh kita tafsirkan. Maksud dia bukan singa beneran. Masa singa pidato di atas mimbar? Tapi maksudnya adalah seorang yang pemberani. Pidatonya berapi-api. Boleh kita tafsirkan begitu karena ada indikasi. Jadi menyelisihi kaidah penafsiran dan kaidah bahasa Arab, kalau kita menafsirkan bahasa menyelisihi zahir nas tanpa ada indikasinya, tanpa ada qarinah. Baik. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, dan ini yang paling penting. Kita katakan kepada mereka, penafsiran kalian terhadap sifat-sifat Allah itu menyelisihi jalan salaf, bahkan menyelisihi ijma' salaf. Tidak ada salaf yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Coba kita minta satu saja contoh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan istawa dengan istaulah. Niscaya mereka tidak akan mendapatkan satupun contoh. Atau tabi'in, atau tabi'ut tabi'in, atau imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Nanti untuk melengkapi pembahasan kita akan saya sebutkan akidah empat imam mazhab ini. Lalu kita nilai sendiri apakah mereka pengikut imam mazhab atau pengikut yang lain. Tidak ada satupun yang menafsirkan istawa dengan istaulah. Kemudian jawaban yang ketiga, kita katakan kepada mereka, tidak ada dalil sahih. Tidak ada dalil sahih atas penafsiran kalian, baik dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan istawa itu bermakna istaulah. Jadi jemaah sekalian, ini tiga jawaban berlaku untuk semua tahrif, penyelewengan terhadap makna sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, di sifat-sifat tertentu masih mungkin ada jawaban yang keempat atau kelima atau seterusnya, tergantung. Oleh karena itu, di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan jawaban yang keempat atau bantahan yang keempat terhadap orang yang menafsirkan istawa Allah di atas arsy dengan istaulah berada di atas arsy. Jawaban yang keempat adalah itu tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Tidak ada satupun ulama Islam, pakar bahasa Arab yang menafsirkan atau menjelaskan maknanya istawa dalam bahasa Arab adalah istaulah. Tidak ada. Tidak ada satupun ulama Islam, pakar bahasa Arab yang menafsirkan seperti itu. Kecuali ada sebuah riwayat dari Al-Akhtal. Konon katanya Al-Akhtal ini pakar bahasa Arab, tapi dia seorang Nasrani. Itupun penisbatan riwayat ini kepadanya masih diragukan. Al-Akhtal berkata, "Qad istawa Bishr 'ala al-Iraq min ghairi sayfin wala damin muhraq." Bishr telah berkuasa atas Irak dengan menggunakan kalimat atau kata istawa. Mereka tafsirkan maksud Al-Akhtal berkuasa tanpa menggunakan pedang dan tanpa mengalirkan darah. Ini kata Al-Akhtal. Bishr berkuasa atas Irak, berkuasa, dia bahasakan dengan kata istawa. Maka jemaah sekalian, inilah dalil mereka. Siapa yang mengatakan itu? Seorang Nasrani. Makanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, sungguh aneh orang yang mengikuti pendapat Al-Akhtal lalu meninggalkan pendapat Salaf. Itu aneh. Bahkan sebenarnya ucapan Al-Akhtal itu pun kalau kita mau tafsirkan, bisa saja kita katakan maksud Al-Akhtal Bishr berada di atas singgasananya. Bisa saja kita tafsirkan begitu. Jadi pertama, riwayatnya juga masih diragukan, Al-Akhtal mengucapkan seperti itu. Yang kedua, ucapannya juga masih bisa kita tafsirkan, maksud Al-Akhtal adalah Bishr berada di atas arsnya. Yang ketiga, dia tidak pantas dijadikan dalil. Dia tidak pantas dijadikan dalil. Bahkan jemaah sekalian, ini jawaban yang kelima. Jawaban yang kelima, kata Syekh, kalau kita memaksakan istawa dengan makna istaula, berkuasa, bukan di atas arsy, seperti kata Al-Akhtal, maka melazimkan konsekuensi yang batil. Apa konsekuensi batil? Allah belum berkuasa atas arsy sebelumnya. Nanti dia mengalahkan yang sebelumnya berkuasa, barulah Allah berkuasa. Karena itu yang dilakukan oleh Bishr, seperti kata Al-Akhtal, sebelumnya bukan dia yang berkuasa. Setelah dia mengalahkan yang sebelumnya, barulah dia menjadi berkuasa. Itu kan batil. Memangnya siapa yang menguasai arsy sebelum Allah? Tidak ada penguasa alam ini dari awal sampai akhir kecuali Allah. Jadi istaula itu bukan sekedar maknanya berkuasa, tapi maknanya adalah berkuasa setelah mengalahkan. Berkuasa setelah mengalahkan yang sebelumnya. Dan itu batil kalau disifatkan kepada Allah. Allah berkuasa tanpa harus mengalahkan penguasa sebelumnya, karena memang tidak ada penguasa sebelumnya selain Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, inilah lima sisi bantahan terhadap orang yang menafsirkan istawa dengan istaula. Baik. Jadi ini yang pertama yang harus kita hindari, yaitu tahrif. Kemudian yang kedua, ta'til. Apa itu ta'til? Mengingkari. Tidak mau mengimani sifat tersebut. Dan bentuknya ada tiga. Ta'til itu bentuknya ada tiga. Yang pertama, ta'til yang halus. Itulah tadi tahrif. Yang pertama, ta'til tapi halus. Dia ingkari sifat Allah itu, tapi pengingkarannya halus. Misalkan dia katakan, kami beriman kok Allah istiwa di atas arsy, tapi maknanya bukan Allah berada di atas arsy, Allah berkuasa di atas arsy. Itu kan sebenarnya menolak, tapi halus. Dan itulah tadi yang kita bahas, tahrif. Jadi, setiap orang yang melakukan tahrif, sebenarnya dia juga melakukan ta'til. Paham ya? Orang yang melakukan tahrif tadi, sebenarnya yang dia lakukan adalah ta'til. Mengingkari sifat Allah, tapi caranya halus saja. Enggak terang-terangan mengingkari. Yang kedua, bentuk ta'til yang kedua, mungkin lebih halus lagi. Mungkin lebih halus. Antum nilai aja sendiri, ini lebih halus atau lebih jelek. Yang kedua adalah dengan cara tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu adalah menyerahkan makna sifat itu kepada Allah saja. Jadi kata mereka, tak tahulah apa artinya. Masa bodoh. Kasarnya begitu. Kita enggak tahu apa artinya, masa bodoh. Serahkan saja kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Sudah, kita enggak usah ngomongin, enggak usah cari tahu. Ini sebenarnya ta'til. Mengingkari sifat Allah. Dan bahkan kata Syekhul Islam, ini termasuk min syarri aqwali ahlil bid'ah. Termasuk seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah. Yang mengatakan, kita enggak tahu apa-apa itu. Makna arti sifat-sifat Allah. Serahkan saja kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Ini hakikatnya adalah ta'til. Enggak mau tahu dengan sifat-sifat Allah. Serahkan saja kepada Allah, kata mereka. Nah, jemaah sekalian, mengapa Syekhul Islam mengatakan itu termasuk seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah? Karena kalau kita mengatakan begitu, seakan-akan kita mengatakan Nabi Muhammad SAW itu bodoh. Beliau enggak tahu arti sifat Allah. Ini di satu sisi. Kalau mereka bilang, Nabi juga tahu. Maka kalau begitu, Nabi tidak amanah. Kenapa? Tahu kok enggak ngajarin kita. Paham? Jadi dua kemungkinan. Kalau mereka bilang Allah dan Rasulnya sama-sama sudah tahu, maka berarti mereka menuduh Nabi SAW tidak amanah. Tahu ilmunya namun tidak mengajarkan kepada kita. Kita dibiarkan seperti menjawab teka-teki. Jadi ajaran Islam jadi teka-teki. Subhanallah. Ini kan buruk sekali. Atau sebaliknya, Nabi memang enggak tahu. Berarti mereka anggap Nabi SAW bodoh dong. Enggak tahu makna sifat-sifat Allah tersebut. Dan juga apa keburukannya? Kalau kita enggak bisa memahami makna-makna yang terkandung dalam sifat Allah, berarti kita enggak bisa mentadabburi. Karena tadabbur itu cabang dari pengetahuan kita tentang maknanya. Baru kita bisa mentadabburi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau karena hati mereka tertutup? Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya, gimana caranya kita tadabburi Al-Qur'an kalau kita enggak ngerti maknanya? Jadi seakan-akan mereka mengatakan ayat-ayat itu enggak bisa ditadabburi. Padahal Allah menyuruh kita mentadabburinya. Dan mentadabburi nama-nama dan sifat Allah, itulah yang akan menguatkan keimanan kita. Itu yang lebih menguatkan iman kita. Baik, ini bentuk ta'til yang kedua. Nanti akan kita jelaskan bentuk ta'til yang kedua apa tadi? Tafwid. Nanti akan kita jelaskan juga, tafwid itu ada dua. Di sini adalah tafwidul makna. Adapun manhaj ahlu sunnah, nanti kita jelaskan di akhir pembahasan ini, adalah tafwidul kaifiyah. Jadi tafwid itu ada dua. Pertama, tafwidul makna. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Enggak mau tahu mereka. Itu bukan manhaj ahlu sunnah. Tapi manhaj ahlu sunnah adalah tafwidul kaifiyah. Yaitu kita serahkan bagaimana kaifiyah, bentuk sifat Allah itu kepada Allah. Sebagaimana nanti penulis akan menyebutkan perkataan Imam Malik rahimahullah, bagaimana istiwanya Allah, hanya Allah yang tahu. Itu yang kita serahkan kepada Allah. Tapi makna istiwa kita bisa tahu. Makna tangan Allah kita bisa tahu. Tapi bagaimana bentuk tangan Allah, itu kita serahkan kepada Allah, kita enggak tahu. Nah, di sini ada banyak orang yang tersamarkan dengan ini. Ketika ulama mengatakan manhaj ahlu sunnah adalah tafwid, mereka mengira tafwidul makna. Padahal maksudnya adalah tafwid al-kaifiyah. Baik. Kemudian bentuk takwil ta'til yang ketiga adalah penolakan dengan terang-terangan. Jadi yang pertama dan kedua menolak tapi halus, yang ketiga terang-terangan. Jelas dia katakan, saya tidak mau beriman dengan sifat ini, dengan sifat itu. Baik. Ini yang kedua yang harus kita hindari. Yang ketiga, wala takyifin. Tidak boleh melakukan takyif. Nah, ini dia. Tidak boleh kita melakukan takyif. Membagaimanakan atau menggambarkan bentuk sifat Allah. Maka kita serahkan kepada Allah. Bagaimana caranya Allah istiwa, kita serahkan kepada Allah. Kita enggak tahu. Arti istiwa kita tahu, tapi bagaimana bentuknya, maka kita tidak tahu. Bagaimana bentuknya Allah istiwa, maka kita tidak mengetahuinya. Dan jemaah sekalian, di sini ada tuduhan-tuduhan batil kepada ahlu sunnah. Ada tuduhan-tuduhan batil kepada ahlu sunnah. Di antaranya mereka katakan, ketika ahlu sunnah mengatakan Allah di atas arsh, berarti ahlu sunnah mengatakan Allah butuh kepada arsh. Allah butuh kepada arsh. Ini konsekuensi batil namanya. Dan itu tuduhan dusta. Ahlu sunnah menetapkan Allah di atas arsh dan meyakini Allah sama sekali tidak butuh kepada arsh. Dan arsh yang membutuhkan Allah. Bahkan seluruh makhluk butuh kepada Allah. Begitu pula mereka mengatakan, kalau kita mengimani Allah di atas arsh, itu menunjukkan Allah diliputi oleh alam ini. Ini konsekuensi batil semuanya. Dan juga tuduhan dusta kepada ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah tidak pernah menggambarkan Allah di atas arsh berarti butuh kepada arsh. Itu hanya khayalan mereka, tuduhan dusta. Allah di atas arsh berarti Allah diliputi oleh alam ini. Tidak, sama sekali tidak. Sebagai contoh jemaah sekalian, saya bacakan apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi. Ini di antara kitab rujukan akidah ahlu sunnah. Dan kitab ini adalah salah satu kitab yang dijadikan kurikulum resmi dalam pendidikan akidah di Arab Saudi. Dan Imam At-Tahawi adalah imam besar ahlu sunnah dari mazhab Hanafi. Dan beliau menukil di dalam kitab akidah Tahawiyah itu akidahnya Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Sementara di Arab Saudi sendiri mazhab fikihnya resmi adalah Hambali. Tapi tidak menghalangi mengambil akidah dari ulama mazhab yang lain. Karena akidah ahlu sunnah semua ulama mazhab sama. Sebagaimana nanti akan saya sebutkan insyaAllah, kesamaan akidah ulama mazhab dalam keyakinan Allah di atas arsh. Jadi, ini kitab At-Tahawi, kitab akidah At-Tahawiyah, kurikulum resmi pendidikan akidah, pendidikan agama di Arab Saudi. Berkata penulis rahimahullah, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy. Dan Allah tidak membutuhkan 'arsy. Wa ma dunahu dan makhluk apapun selain 'arsy. Muhitun bikulli syai'in wa fawqahu. Allah meliputi segala sesuatu dan berada di atas arsh. Bukan sesuatu atau makhluk yang meliputi Allah. Allah yang meliputi segala sesuatu. dan Allah berada di atas arsy. Wa qad a'jaza 'anil ihata khalquhu, dan seluruh makhluk tidak mungkin meliputi Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah sebenarnya akidah Ahlu Sunnah, akidah Salafiyah, akidah generasi pengikut generasi Salaf, akidah kaum muslimin pengikut generasi Salaf. Jadi itu adalah tuduhan-tuduhan dusta. Baik, jadi kita gak boleh takyif, menggambarkan bagaimana bentuk sifat Allah itu. Jangan kita berkata tentang sifat Allah tanpa dalil. Gak bisa kita katakan Allah menempel di arsy. Tidak bisa, karena tidak ada dalilnya. Dan seterusnya. Jadi gak boleh kita gambarkan bagaimana istiwa Allah tersebut. Baik, ini yang ketiga yang harus kita hindari, takyif. Kemudian yang keempat, wala tamthil. Tidak boleh melakukan tamthil. Apa itu tamthil? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka ini harus kita hindari. Bersamaan dengan kita mengimani sifat Allah, kita juga tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah berada di atas arsy tidak sama dengan makhluk yang berada di atas singgasana. Tidak sama. Karena Allah telah menegaskan surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian kata Syekh, "Wa huwa istiwa'un haqiqiyun." Maknahu al-'ulu wal istiqrar. Jadi istiwa ini adalah istiwa yang hakiki. Jadi bukan kalimat majaz. Apa itu majaz artinya? Kata kiasan. Bukan, bukan kata kiasan. Seperti tadi saya contohkan, ketika kita mengatakan aku melihat singa di atas mimbar, itu kan kata majaz namanya, kata kiasan. Maksudnya dia orang pemberani. Ini bukan kata majaz. Ini makna hakiki. Allah betul-betul di atas arsy. Maknahu al-ulu wal istiqrar, kata Syekh, maknanya adalah Allah Maha Tinggi berada di atas segala sesuatu. Berada di atas arsy tanpa membutuhkan arsy sedikit pun. Ala wajihin yaliku billahi ta'ala. Kita beriman Allah di atas arsy dalam bentuk yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Maksudnya tidak sama seperti makhluk berada di atas singgasana. Baik. Kemudian jemaah sekalian, arsy itu sendiri maknanya secara bahasa adalah as-sarirul khas bil malik. Singgasana yang khusus untuk raja. Ini secara bahasa. Arti arsy secara bahasa dapat kita ketahui. Bukan sesuatu yang gak mungkin kita ketahui. Dan Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan seringkali Allah tekankan Al-Quran itu bilisanin Arabi, dengan lisan Arab. Untuk apa? Untuk kita pelajari dengan bahasa Arab. Salah satu pintu ilmu memahami Al-Quran adalah dengan bahasa Arab. Jadi gak mungkin kita gak tahu selama dalam bahasa Arab. Maka kita bisa mengetahui maknanya dari sisi bahasa. Baik. Dan terkadang antara makna bahasa dan makna syariat gak ada perbedaan. Dan terkadang ada kesamaan, ada pula perbedaan. Contohnya jemaah sekalian, ada kesamaan tapi ada perbedaan. Salat menurut bahasa artinya doa, tapi menurut syariat bukan sekedar doa. Ada pula gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan. Jadi antara makna syariat dan makna bahasa selalu memiliki hubungan. Selalu memiliki hubungan. Walaupun tidak mesti bermakna sama persis, tapi ada hubungannya. Ada hubungannya. Baik. Lalu apa makna arsy secara syar'i? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau, al-arsyul azim, arsy yang agung, yang besar, singgasana yang besar, alladhi istawa alaihi rahman, yang di atasnya Allah yang maha penyayang istiwa, jalla jalaluh, wa huwa a'lal makhlukat, dan arsy ini adalah makhluk yang paling tinggi, paling atas. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan arsy itu adalah saqful makhlukat, atap seluruh makhluk. Jadi di sini beliau akan menyebutkan beberapa sifat arsy. Yang pertama, dia adalah makhluk yang paling tinggi dan atap seluruh makhluk. Kemudian yang kedua, wa akbaruha, kata Syekh, arsy ini juga adalah makhluk yang paling besar. Arsy adalah makhluk yang paling besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada kita tentang besarnya arsy. Beliau bersabda, "Mas samawati sab'u fil kursi illa kahalqatin mulqah ala ardil falah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dibandingkan dengan kursi Allah kecuali hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Atau dalam lafaz yang lain, mas samawatu sab'u wa ma fihinna wa ma bainahunna fil kursi illa kahalqatin mulqah bi ardil falah. Tidaklah langit yang tujuh dan apa yang ada di antaranya dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antaranya dibandingkan dengan kursi Allah kecuali hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Jadi hadis ini awalnya berbicara tentang kursi Allah, dan itulah yang dimaksud di dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jadi kursi Allah jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Langit dan bumi diliputi oleh kursi. Nah sekarang ayat itu bagaimana kita pahami, seperti apa besar kursi dibandingkan dengan langit dan bumi? Maka hadis ini menjelaskan langit dan bumi itu hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Jadi luar biasa, dahsyat sekali besarnya kursi Allah. Tapi kursi di sini bukan tempat duduk ya. Ada riwayat yang sahih, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan, al-kursi maudi'u qadamai ar-Rahman. Kursi Allah itu adalah tempat dua kakinya Allah yang Maha Penyayang. Ini penafsiran salaf. Dan salaf menafsirkan seperti ini enggak mungkin berdasarkan ijtihad. Pasti ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat mengatakan sesuatu yang tidak mungkin berdasarkan ijtihad, maka itu dihukumi marfu' sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan pemahaman dan penafsiran kita, tidak. Ini langsung dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belajar Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW menggambarkan kepada kita langit dan bumi ini dibandingkan dengan ars seperti perbandingan cincin kecil dengan padang pasir yang luas. Nah sekarang perbandingan kursi dengan ars. Wal kursi fil ars, kata Nabi SAW, perbandingan kursi dengan ars juga seperti itu. Kursi dibandingkan dengan arsh hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Jadi jemaah sekalian, kita bisa membayangkan seperti apa besarnya arsh. Arsh juga yang keempat, sifat arsh yang keempat atau keistimewaan arsh yang keempat adalah Allah istiwa di atasnya. Jadi ini empat yang berbicara tentang sifat dan keistimewaan arsh. Dia makhluk yang paling tinggi atap seluruh makhluk, kemudian dia makhluk yang paling besar, kemudian dia makhluk yang paling berat, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Kemudian ada dua sifat lagi. Yang kelima, arsy memiliki tiang-tiang, qawaim. Memiliki tiang-tiang sebagaimana dalam hadis tentang kisah dibangkitkan manusia, maka Nabi SAW mengatakan, aku melihat Musa AS berpegang di tiang arsh di hari kiamat. Dan arsh akan menjadi naungan untuk orang-orang yang Allah kehendaki dinaungi di hari kiamat kelak. Kemudian yang keenam, ada para malaikat yang memikul arsh. Ada para malaikat yang memikul arsh. Ini disebutkan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan dalam Al-Quran. Surat Al-Haqqa ayat ke-17. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yang membawa arsy Rabb-mu di atas mereka pada hari itu 8 malaikat. Kemudian jemaah sekalian, tentang sifat malaikat ini disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati sanatin." Jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah seperti perjalanan 700 tahun. Malaikat pemikul arsh, setiap mereka bagaimana besarnya? Nabi SAW menggambarkan kepada kita besarnya mereka, jarak dari daun telinganya sampai ke bahunya saja adalah 700 tahun perjalanan. Bagaimana lagi sampai di kakinya? Jadi arsy dipikul oleh para malaikat dan para malaikat itu sangat besar, para malaikat yang perkasa, dan semuanya takut, semuanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini tentang arsy. Kemudian juga Syekh menyebutkan pemuliaan Allah arsy dalam dalil-dalil disebutkan dengan tiga bentuk pemuliaan. Pertama dikatakan azimun, besar. Yang kedua karimun, mulia. Yang ketiga majidun, yang agung. Baik. Ini sifat-sifat arsy dan kemuliaan arsy serta keistimewaannya. Dan tentang penafsiran kursi tadi, di sini juga Syekh menyebutkan riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-kursi maudi'u al-qadamain wal arsyu la yuqaddiru ahadun qadrahu." Kursi itu adalah tempat dua kaki Allah, dan arsy tidak ada satupun makhluk yang bisa memastikan besarnya. Iya. Inilah jemaah sekalian pembahasan tentang arsy. Kita masuk pembahasan sifat berikutnya, yaitu sifat yang ke-14. Karena ini dua sifat yang sangat berhubungan. Yang ke-14 adalah sifat al-ulu, sifat maha tingginya Allah. Sifat maha tingginya Allah. Jemaah sekalian, apa perbedaan antara sifat istiwa dan sifat al-ulu? Perbedaannya adalah sifat istiwa adalah sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Sedangkan al-ulu adalah sifat dzatiyah. Adalah sifat dzatiyah, zat Allah yang maha tinggi. Kemudian dalil-dalil Allah memiliki sifat al-ulu, maha tinggi. Dan juga akan kita sebutkan pembagian sifat al-ulu. Sebelumnya dalil-dalilnya terlebih dahulu. Yang pertama surat Al-Mulk ayat ke-16. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'amintum man fis sama'?" Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Maka ayat ini menegaskan Allah di atas langit. Ada orang yang menolak. Ada orang yang menolak. Sebelum kita teruskan pembahasan al-ulu, ada satu syubhat yang perlu kita bantah terlebih dahulu. Mereka menolak sifat Allah di atas arsy karena kata mereka enggak jelas di atas arsy atau di atas langit. Itu kata mereka. Dan ini ada di YouTube, tapi jangan dicari ya. Syubhat itu. Enggak jelas katanya. Di atas arsy atau di atas langit. Maka kita katakan dua-duanya. Dua-duanya. Di atas arsy dan arsy di atas langit. Apa masalahnya? Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wa anna Allah 'ala 'arsyhi fi sama'ihi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Ulu dengan sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i, beliau berkata, wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi, bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Jadi tidak masalah meyakini Allah di atas arsy juga di atas langit. Arsy-Nya berada di atas langit. Dan di antara dalilnya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahih beliau, juga dalam kitab tauhid beliau, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hadis ini juga patut menjadi renungan kita. Tentang besarnya arsy. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau ini dari ucapan Ibnu Mas'ud tapi hukumnya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina sama'i dunya walati taliha 500 amin, antara langit dunia dan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in masiratu 500 amin. Dan antara satu langit sampai langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa giladu kulli sama'in masiratu 500 amin. Dan tebal setiap langit juga 500 tahun perjalanan. Baina sama'i sabi'a wa bainal kursi 500 amin. Dan antara langit yang ketujuh dengan kursi Allah adalah 500 tahun perjalanan. Wa bainal kursi wa bainal ma' 500 amin. Dan di antara kursi dan air adalah 500 tahun perjalanan. Tentang air ini nanti kita bahas. Tolong ingatkan saya. Nanti akan kita bahas tentang air ini. Ayat dan hadis yang berbicara tentang air yang ada di atas langit. Wal arsy fawqal ma'. Dan arsy ada di atas air itu. Wallahu fawqal arsy, dan Allah berada di atas arsy. Wala yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum, dan tidak tersembunyi atas Allah apapun amalan kalian. Walau Allah berada di atas arsy, tapi Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Al-Ulu. Dalam kitab beliau Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Baik. Jadi kesimpulannya adalah tidak masalah mengimani Allah di atas arsy dan di atas langit. Maksudnya arsy itu berada di atas langit. Dan di antaranya pun masih ada makhluk-makhluk yang lain sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Jadi ini bantahan terhadap orang yang mengatakan enggak jelas di atas arsy apa di atas langit. Maka kita katakan di atas keduanya. Berdasarkan dalil-dalil. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat al-ulu. Sifat Allah yang maha tinggi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatihi fi sujud. Kata penulis rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam salat beliau dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Rawahu Muslim min hadith Hudzaifah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhumah. Maka dalam hadis ini terdapat penetapan sifat al-ulu bagi Allah, maha tinggi. Dari mana dipetik? dari nama Allah Al-A'la, Allah yang maha tinggi, yang terdapat dalam doa yang kita baca ketika sujud. Kemudian kata Syekh, wa ajma'a salaf, ini sudah dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, ulama salaf telah sepakat. Sebelumnya jemaah sekalian, sebelum kita sebutkan kesepakatan ulama salaf, kita tambahkan dulu dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis matan, Imam Ibnu Qudamah. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbuna Allahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuka. Rabb kita yang di atas langit, maha suci namamu. Wa qala lil jariyah. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak perempuan yang akan dibebaskan. Maka syarat kebebasannya, dia haruslah budak yang beriman. Dan untuk mengetes keimanannya, maka Nabi SAW memberikan pertanyaan, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, dia menjawab, di atas langit. Qala, maka Nabi SAW bersabda, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia seorang wanita budak beriman. Diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dan Muslim, dan selain keduanya, dari kalangan para ulama ahli hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain, dalil yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Husain, kam ilahan ta'bud, wahai Husain, berapa banyak Tuhan yang kamu sembah? Qala sab'ah, kata beliau, ada tujuh yang aku sembah. Sittatan fil ard wa wahidan fis sama, enam di bumi, satu di langit. Qala man li raqbatika wa rahbatika, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Rob yang mana yang kamu sembah disertai dengan harapan dan rasa takut? Qala alladhi fis sama, maka beliau menjawab, yang di langit. Qala, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, fatruki sittata wa'budilladhi fis sama wa ana u'allimuka da'watain. Kata Nabi SAW, kalau begitu tinggalkan saja yang enam itu dan sembahlah yang ada di langit, dan aku akan mengajarkan kepadamu dua doa. Fa aslama, maka sahabat ini pun masuk Islam. Jadi dia tinggalkan semua berhala di bumi dan dia hanya menyembah Allah di atas langit. Wa allamahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaqul Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Nabi SAW kemudian mengajarkan dua doa kepadanya, dua kalimat. Allahumma alhimni rusydi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Wa qini syarra nafsi, dan lindungi aku dari keburukan diriku. Jadi, yang menjadi dalil di sini adalah orang musyrik jahiliyah dahulu masih ada yang beriman Allah di atas langit. Dan keimanan itu tidak dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah, tentu Nabi SAW akan membantah. Nabi SAW tentu tidak akan mungkin diam saja kalau itu salah. Nah, jemaah sekalian, di sini juga ada syubhat. Jadi teringat syubhat dan kita bantah. Dari mana orang-orang musyrik itu, atau afwan, bukan orang-orang musyrik, Tapi orang-orang yang menolak Allah berada di atas langit, mengambil akidah mereka dari mana? Kalau kita lihat dalam catatan sejarah, dalam catatan sejarah umat Islam, maka yang pertama memiliki keyakinan Allah tidak di atas arsy, tidak di atas langit, adalah Al-Jahm bin Sufwan. Jadi bukan seorang sahabat, bukan pula bagian dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya dinisbatkan kepadanya golongan Al-Jahmiyah. Kemudian diikuti oleh Mu'tazilah. Kemudian diadopsi oleh Asy'ariyah. Karena Abu Hasan Al-Asy'ari ini punya bapak tiri seorang pentolan Mu'tazilah, maka terpengaruhlah beliau akidah Mu'tazilah. Itu dalam catatan sejarah umat Islam. Tapi sebenarnya keyakinan mengingkari Allah di atas arsy itu sudah ada sejak dulu, yaitu termasuk akidah Fir'aun. Jemaah sekalian, mari kita lihat apa akidah Fir'aun tentang Allah di atas langit. Apakah dia mengimani atau dia mengingkari? Dia mengingkari. Tapi anehnya, ada golongan-golongan yang mengaku sebagai aswaja, mereka bilang mengimani Allah di atas langit itu akidah Fir'aun. Jadi ada sebuah judul, saya baca judulnya saja ya. Manhaj Fir'aun. Tuhan bertempat di langit sama dengan manjat salak Wahabi. Perhatikan. Manhaj salaf dipelesetkan jadi manjat salak. Subhanallah. Ada tambahan lagi di bawah. Apakah Wahabi akan membuat proyek mustahil seperti Fir'aun? Antum gak usah search ya. Jadi itu judulnya saja saya baca. Ini disebarkan oleh yang mengaku sebagai aswaja, sebuah ormas. Jadi mereka samakan, mereka mengatakan manhaj atau keyakinan Allah di atas langit sama dengan keyakinan Fir'aun. Padahal justru terbalik. Fir'aun malah mengingkari Allah di atas langit. Jadi mereka mengingkari Allah di atas langit, justru itu yang sama dengan akidah Fir'aun. Mari kita lihat ayatnya. Surat Ghafir, ayat 36-37. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala fir'aunu ya hamanu nili sarhan la'alli ablugul asbab. Dan Fir'aun berkata, wahai Haman, menterinya Fir'aun, buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku bisa sampai ke pintu-pintu, maksudnya pintu langit. Ini kata Fir'aun kepada menterinya Haman. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Pintu-pintu langit, sehingga aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Jadi ini yang mereka bilang proyek tadi. Proyek membuat bangunan yang tinggi. seperti yang diinginkan oleh Fir'aun. Supaya, kata Fir'aun, aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhibah. Karena sesungguhnya aku mengira Musa itu berdusta. Nah, jemaah sekalian, sekarang saya tanya. Maksud Fir'aun di sini, apakah dia mempercayai Allah di atas langit atau mengingkari? Percaya atau mengingkari? Mengingkari. Bagaimana bisa dipahami? Dia percaya. Justru dia ingin membuktikan kalau benar Allah di atas langit, tolong buatkan bangunan. Nanti kita naik dan kita lihat. Kalau benar seperti kata Musa alaihi salam. Dan inilah pula yang dipahami oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau. Ini termasuk kitab tafsir Ahlu Sunnah yang disepakati seluruh yang mengaku Ahlu Sunnah. Termasuk yang saya katakan tadi. Ormas yang mengaku Aswajah. Sepakat dengan tafsir At-Tabari. Mereka terima tafsir At-Tabari. Apa kata Imam At-Tabari? Tentang ucapan Fir'aun yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wa inni la'adhunnuhu kadhibah. Sesungguhnya aku mengira Musa itu dusta. Apa maksudnya? Yaqul, kata Imam At-Tabari, maksud Fir'aun adalah wa inni la'adhunnu Musa kadhiban fima yaqul wa yadda'i min anna lahu fis sama'i rabban arsalahu ilaina. Maksud Fir'aun adalah dia mengatakan sesungguhnya aku menyangka Musa itu berdusta. Dalam ucapannya dan klaimnya bahwa dia punya Rob di atas langit yang mengirimnya kepada kami. Jadi, maksud ayat ini Fir'aun mengingkari Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Itulah akidah Fir'aun. Yang mengingkari Allah di atas langit. Kok malah dibalik? Fir'aun mengakui Allah di atas langit seperti Salafi Wahabi katanya. Jadi ini gagal paham yang dahsyat. Mengingkari jelas-jelas ayat. Dan pemahaman para ulama ahli tafsir. Baik. Jadi, itulah dalam catatan. Yang pertama mengingkari Allah di atas langit adalah Fir'aun. Baik, kita lanjutkan. Kata Imam Ibnu Qudamah, wa fi ma nukila min alamatin Nabi SAW wa ashabi fil kutubil mutaqaddimah. Dan di antara yang dinukil dari tanda-tanda Nabi SAW dan para sahabat beliau pada kitab-kitab terdahulu, annahum yasjuduna bil ard wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama, bahwasanya nabi dan para sahabat bersujud di muka bumi dan mereka mengimani sesembahan mereka di atas langit. Ini tertera dalam kitab-kitab terdahulu. Tapi bagi kita tentu cukup Al-Qur'an dan Sunnah. Kita enggak perlu dengan kitab-kitab terdahulu. Hanya itu untuk menguatkan saja. Beliau tambahkan lagi, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud di dalam sunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innama baina sama'in ila sama'in masiratu kada wa kada. Sesungguhnya di antara langit dengan langit berikutnya adalah jarak ini dan itu. Tadi hadisnya sudah kita sebutkan, yaitu 500 tahun perjalanan. Wa dzakaral khabar ila qaulihi, dan beliau menyebutkan hadisnya sampai pada ucapan beliau, wa fauka dzalikal arsy wallahu subhanahu fauka dzalik, di atas seluruh makhluk itu adalah arsy dan Allah berada di atas arsy. Jadi jemaah sekalian, inilah dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan Allah memiliki sifat al-ulu, maha tinggi. Kemudian penulis matan memberikan kesimpulan, fahada wa ma asbahahu mimma ajma' as-salaf rahimahumullah ala naqlihi wa qabulihi. Maka inilah dalil-dalilnya dan yang semisal dengannya, termasuk yang telah disepakati oleh generasi salaf dalam menukilnya kepada kita dan menerimanya. Walam yata'arradu liraddih, dan mereka tidak lancang untuk menolaknya. Wala ta'wilihi, dan tidak menakwilkannya. Maksudnya tidak melakukan tahrif seperti yang mereka lakukan, menyelewengkan maknanya. Wala tashbihihi wala tamthili, dan tidak melakukan tashbih menyerupakan Allah dengan makhluk dari sebagian sisi, sedangkan tamthil menyerupakan Allah dengan makhluk dari semua sisi. Jadi kata Syekh, ulama Islam dari generasi salaf telah sepakat mengimani sifat al-ulu, sifat Allah yang maha tinggi. Baik. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menambahkan dalil lain. Pertama dari Al-Quran, surat Al-Baqarah 255, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwal aliyul azim, Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, doa kita dalam sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi. Jadi ayat dan hadis ini menyebutkan dua nama Allah. Yang pertama Al-Ali, yang kedua Al-A'la, dan maknanya sama. Artinya apa? Allah yang maha tinggi. Kemudian kata Syekh, wa ajma'a salaf ala thubutil ululillahi, ulama salaf sepakat akan adanya sifat ulu maha tinggi Allah. Fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Maka wajib kita mengimaninya tanpa melakukan empat yang tadi sudah kita jelaskan. Tahrif, ta'til, takyif, tamtsil. Tahrif tidak boleh kita selewengkan, ta'til tidak boleh kita ingkari, wala takyif tidak boleh kita gambarkan, wala tamtsil tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk. Wa huwa uluun haqiqiyun yaliku billah, dan sifat ulu, sifat maha tinggi Allah adalah sifat yang hakiki yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Jadi bukan kata kiasan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, makna sifat maha tinggi Allah terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama uluwu sifatin, maha tinggi sifat Allah. Maksudnya apa? Semua sifat-sifat Allah adalah sifat yang maha tinggi, maha mulia, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Tidak mengandung kekurangan sedikit pun dilihat dari sisi manapun. Maka itu yang dimaksud maha tinggi. Yang kedua, uluwu dzatin, tinggi zat Allah. Maksudnya zat Allah berada di atas seluruh makhluk. Zat Allah berada di atas seluruh makhluk, yaitu di atas arsy, karena arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Jadi inilah dua makna al-ulu, Allah maha tinggi. Sebagian ulama membagi tiga. Yang pertama tadi dipecah dua lagi. Yang pertama dipecah dua, uluwu sifah dan uluwu, atau uluwul qadar dan uluwul qahar. Jadi ada sebagian ulama yang membagi tiga, karena uluwu sifah mereka pecah dua menjadi uluwul qadar dan uluwu al qahar. Apa maknanya? Uluwul qadar artinya tinggi kemuliaan dan keagungan Allah, sedangkan uluwul qahar tinggi kekuasaan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa melawan Allah. Namun dua ini sebenarnya bisa kita jadikan satu menjadi uluwu sifatin. Jadi kalau antum dapati ulama membagi dua, pada hakikatnya dua ini adalah satu, yaitu ulu sifatin. Baik. Nah, jemaah sekalian, kenapa perlu dibedakan atau dibagi seperti ini? Karena ada yang mengingkari ulu yang kedua, yaitu ulu dzatin. Tingginya zat Allah di atas segala sesuatu. Sebenarnya ini kan juga ulu sifat juga, sifat Allah, yaitu berada di atas segala sesuatu. Tapi kenapa dibedakan? Untuk membantah orang yang mengingkari sifat ini. Allah zatnya berada di atas segala sesuatu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana mengingkari atau membantah orang yang mengingkari sifat Allah berada di atas segala sesuatu? Maka bantahannya kembali kepada tiga itu tadi. Yang pertama, kita katakan kepada mereka, ucapan kalian menyelisihi zahir nusus, zahir ayat, zahir dalil Al-Quran dan Sunnah. Jelas-jelas Allah mengatakan di atas, kalian tafsirkan lain. Kemudian yang kedua, kita katakan kepada mereka, ucapan kalian bahwa Allah tidak di atas menyelisihi jalan salaf, menyelisihi akidah salaf. Kemudian kita katakan yang ketiga, ucapan kalian Allah tidak di atas tidak ada dalilnya. Jadi jemaah sekalian, ingat kembali ya, ini tiga kaidah atau tiga jawaban berlaku untuk semua sifat. Nah, Syekh menambahkan bantahan yang keempat. Untuk membantah ucapan mereka, maksud Allah di atas adalah berkuasa di atas. Maksud Allah berada di atas adalah berkuasa di atas. Maka kita katakan kepada mereka, kata Syekh, Allah juga berkuasa di bumi. Allah juga berkuasa di bumi. Maksudnya gimana? Kenapa tidak dikatakan Allah berada di bumi? Padahal Allah juga berkuasa di bumi. Jadi kalau seandainya mereka mengatakan Allah di atas, maksudnya berkuasa di atas, bukan berada di atas. Allah berkuasa di atas, bukan berada di atas, kata mereka. Maka kalau begitu, dapat dikatakan juga Allah berada di bumi. Padahal tidak ada dalil yang mengatakan seperti itu. Allah berada di bumi. Tapi Allah berkuasa di bumi. Jadi kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Ini jawaban yang keempat. Kemudian jawaban yang kelima, dengan dalil akal. Dengan dalil akal. Maksudnya gimana? Secara akal sehat, yang namanya di atas adalah kesempurnaan. Tinggi, lebih sempurna, lebih baik daripada bawah. Dan juga secara akal sehat, tinggi berarti di atas. Kalau di bawah, bukan tinggi. Kalau di samping, bukan tinggi. Kalau tidak di mana-mana, juga bukan tinggi. Itu namanya tidak ada. Secara akal sehat, kalau tinggi berarti di atas. Jadi, kesimpulannya jemaah sekalian, membantah pengingkaran Allah di atas langit dengan lima bantahan. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama Al-Quran dulu. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga Ijma' Salaf. Yang keempat dalil akal. Yang kelima apa? Dalil fitrah. Sebagaimana kata Syekh, secara fitrah manusia tercipta dalam keadaan mengimani Allah di atas. Itu fitrah manusia. Enggak ada yang bisa mengingkari. Tidak ada yang bisa mengingkari itu fitrah manusia. Buktikan, ketika kita berdoa, kemana hati kita mengarah? Ke atas. Nah, di sini juga ada syubhat. Mereka bilang, karena atas itu kiblat doa. Bukan maknanya karena Allah berada di atas. Maka jemaah sekalian, kita katakan kepada mereka, untuk membantah syubhat ini, tidak ada dalilnya kiblat doa di langit. Kiblat doa dengan kiblat sholat sama. Kita berdoa menghadap Ka'bah seperti kita sholat menghadap Ka'bah. Walaupun berdoa menghadap Ka'bah bukan syarat, tapi sunnah. Namun tidak ada kiblat lain selain Ka'bah. Iya. Inilah jemaah sekalian pembahasan dua sifat, al-istiwa dan al-ulu. Sebagai penutup, sebagaimana tadi saya katakan, Syekh menyebutkan ucapan Imam Malik rahimahullahu taala tentang orang yang pingin tahu, orang yang pingin tahu bentuk bagaimana Allah istiwa. Kata penulis, su'ilal Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas pernah ditanya, faqila ya Abu Abdullah. Dikatakan kepada beliau, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Surah Thaha ayat kelima. Kaifa istawa? Bagaimana sih caranya Allah istiwa? Faqal, maka Imam Malik menjawab dengan empat kalimat. Ingatlah empat kalimat ini, karena ini berlaku untuk semua sifat Allah. Ini berlaku untuk semua sifat Allah. Kalimat yang pertama, al-istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa itu bukan sesuatu yang tidak diketahui. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui. Bukan sesuatu yang tidak dapat diketahui. Apa yang diketahui? Maknanya. Yang diketahui adalah maknanya. Ini yang pertama. Ini berlaku untuk semua sifat Allah. Semua sifat Allah dapat kita ketahui maknanya. Oleh karena itu, para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah bukan termasuk mutasyabihat, yang tidak mungkin kita ketahui maknanya. Bahkan jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan, tidak ada ayat mutasyabihat yang mutlak, yang tidak mungkin diketahui semua orang. Kalau kita belajar, maka kita dapat mengetahui maknanya. Harus belajar, harus menuntut ilmu. Baik. Jadi diketahui maknanya. Dan tadi sudah kita sebutkan maknanya adalah al-ulu wal istiqrar. Kemudian kalimat yang kedua, wal kaifu ghairu ma'qulin. Kata Imam Malik, adapun bagaimana bentuknya Allah istiwa tidak dapat ditetapkan dengan akal kita. Dan tidak dapat kita ketahui. Kenapa? Allah enggak ngasih tahu. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, wal kaifu majhulun. Bagaimana bentuk istiwanya Allah tidak diketahui. Kenapa kita enggak tahu? Karena Allah tidak memberitahu kepada kita. Cukup kita imani istiwanya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, sebagaimana kita mengimani tangan Allah sesuai keagungan dan kebesarannya. Tapi bentuknya bagaimana kita enggak tahu. Jadi ini yang kedua, berlaku untuk semua sifat Allah. Yang ketiga, wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya adalah wajib. Yaitu mengimani seperti yang diimani oleh Nabi SAW dan para sahabat. Mengimani Allah istiwa di atas arsy. Dan tidak mengatakan ucapan-ucapan yang baru atau keyakinan-keyakinan yang baru. Seperti mengatakan Allah tidak di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah. Atau Allah di mana-mana. Ini semua ucapan baru. Tidak dikenal di masa Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian kalimat yang keempat, wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Artinya bertanya tentang bagaimana bentuk sifat Allah itu. Bagaimana sih tangan Allah? Itu pertanyaan yang bid'ah. Nanyanya saja sudah bid'ah. Apalagi kalau sampai menggambarkannya. Thumma umira birrajul fa ukhrij. Au fa ukhrij. Kemudian beliau memerintahkan orang itu dikeluarkan. Diusir dari majelis. Jemaah sekalian, di sini ada faedah penting bagi kita. Bagaimana ulama salaf dahulu memperlakukan ahli bid'ah? Diusir dari majlis. Tetapi apakah mungkin hari ini kita praktekan? Jawabannya mungkin saja dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ini bagian dari nahi mungkar. Orang ini, keberadaan dia di majelis membahayakan orang lain. Maka dia harus diusir. Dan mudah-mudahan juga dengan sebab itu dia sadar, dia tobat. Tapi dengan syarat, tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Dan jemaah sekalian, kalau kita membaca bagaimana sikap ulama salaf terhadap ahlul bid'ah, itu banyak sekali yang sangat keras. Tetapi kata para ulama, itu dilakukan apabila mendatangkan maslahat. Tapi kalau faktanya mudaratnya lebih besar, maka cara seperti itu tidak dilakukan. Karena itu bagian dari nahi mungkar. Nahi mungkar itu syaratnya tidak boleh kita merubah kemungkaran, tapi malah memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Paham ya? Wallahu alam. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan sifat Allah yang ke-13 dan yang ke-14. Al-istiwa 'alal arsy dan al-ulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis. Pertanyaan yang bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Pertanyaan yang susah jadi PR. Mudah-mudahan bisa kita jawab di kesempatan yang akan datang. Ana kan sudah ganti Al-Quran ana yang tanpa takwil. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang sudah ditakwil? Baik, jadi pertanyaan beliau ini tentang ada buku terjemahan Al-Quran yang ditakwilkan tidak sesuai penakwilan atau pemahaman salaf. Maka alhamdulillah ternyata beliau sudah dapatkan buku terjemahan Al-Quran yang tanpa penakwilan yang menyimpang. Lalu bagaimana dengan buku yang ada penakwilan yang menyimpang tersebut? Maka ini kembali kepada hukum buku-buku yang menyimpang, buku-buku yang sesat. Bagaimana memperlakukan buku-buku yang sesat itu? Boleh dengan cara dibakar. Boleh dengan cara dibakar. Untuk melindungi diri kita dan orang lain dari membaca buku itu kemudian terpengaruh. Jadi kalau kita simpan juga sangat berbahaya, nanti orang lain baca dan tersesat. Jadi boleh dibakar. Dan dulu para sahabat Nabi SAW membakar mushaf, bukan buku yang menyimpang ya, tapi mushaf Al-Quran. Kenapa dibakar? Karena khawatir memunculkan mudarat. Maka sahabat dulu membakar semua mushaf Al-Quran yang berbeda dengan mushaf yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di masa kepemimpinan beliau. Jadi mushaf disatukan. Walaupun riwayat-riwayat di mushaf yang lain itu riwayatnya sahih, tapi sahabat membakar. Kenapa? Untuk menghindari mudarat yang besar, yaitu terjadinya perpecahan umat Islam karena mereka mengklaim punya mushaf masing-masing. Padahal sebenarnya riwayatnya sahih semuanya, riwayatnya benar, tapi khawatir memunculkan mudarat, maka sahabat membakar semua mushaf tersebut. Ini luar biasa fikih pemahaman sahabat. Nah, kalau saja itu dibakar, apalagi buku-buku sesat, lebih pantas dibakar. Dan tentu dulu sahabat membakar mushaf itu bukan dengan maksud menghina, tidak, justru memuliakan dengan cara menghilangkannya. Karena kalau disimpan malah justru khawatirnya kena debu. Apalagi kalau dibuang sembarangan, dibuang di tempat sampah, diinjak-injak orang, maka akan menghinakan Al-Quran, atau di situ ada nama Allah atau ada ayat-ayat Allah. Maka begitu pula buku-buku yang menyimpang hari ini, kalau kita buang, kan di situ juga ada nama Allah, di situ juga ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi SAW. Jadi jangan kita buang, tapi hendaklah dibakar. Bakar di sini bukan untuk menghinakan, tapi justru untuk memuliakan. Iya. Bertanya di luar tema, ana tiap hari Sabtu senam jantung demi kesehatan, tapi suami melarang. Menurut Pak Ustadz gimana? Senamnya mungkin yang suami larang itu kalau senam di luar rumah dan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, itu kan tidak pantas. Wanita gerak-gerak senam kemudian ditonton oleh setiap laki-laki yang lewat. Iya. Jadi senamlah di dalam rumah yang tidak ada laki-laki lain yang bukan mahram. Iya. Penulis menyebutkan beberapa riwayat sifat Allah dalam kitab ini yang dhaif. Bolehkah kita berpegang dengan hadis dhaif untuk menyandarkan sifat-sifat Allah? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Tapi kenapa penulis menyebutkan yang dhaif? Karena beliau mengira sahih. Jadi ulama juga manusia, bisa benar bisa salah. Bolehkah sholat fardu di atas kendaraan kalau kendaraan itu tidak berhenti sampai waktunya habis? Boleh dan harus. Kalau kita perkirakan sampai di tujuan tidak berhenti, sampai di tujuan waktunya habis dan tidak mungkin berhenti. Contohnya pesawat, gak mungkin mampir di atas. Sampai di tujuan waktu habis, maka wajib kita sholat di pesawat sebelum habis waktu. Dan ketahuilah, waktu sholat ketika safar menjadi lebih panjang, karena waktu sholat zuhur termasuk waktu sholat asar, termasuk di waktu sholat asar. Jadi waktu sholat zuhur ketika safar adalah sampai sebelum matahari terbenam. Jadi waktunya menjadi satu. Begitu pula maghrib dan isya, waktunya menjadi satu. Jadi kalau misalkan kita berangkat dari sini jam 11, belum masuk waktu zuhur, perkiraan sampai di Hong Kong jam 5 sore, masih ada waktu asar, sejam lagi maghrib. Ini contoh saja, sejam lagi maghrib. Maka tundalah sholat kita sampai di Hong Kong, biar kita bisa sholat sambil berdiri dan gerakannya sempurna. Tapi kalau perkiraannya sampai di sana jam 6 habis sudah waktu, sudah masuk waktu maghrib, maka sholatlah di pesawat. Zuhur dan asar sholatlah di pesawat. Enggak boleh kita tunda sampai habis waktu sholat. Karena ini penting sekali masalah waktu. Allah Azza wa Jalla menegaskan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman adalah di waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Iya. Barangkali seperti itu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.